إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعدني الله أياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون جمع جمعة أعزني الله أياكم. Di antara perkara yang harus diketahui, bahwasanya dosa-dosa dan kemaksiatan itu pasti mendatangkan kemudharatan dan bahaya. Dan kemudharatan yang ditimbulkan oleh dosa-dosa dan kemaksiatan terhadap kalbu, seperti kemudharatan yang ditimbulkan oleh racun terhadap badan. Maka tidak ada satu kesedihan dan penyakit pun di dunia dan di akhirat kecuali disebabkan oleh dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka apakah yang menyebabkan dikeluarkannya Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya Hawa dari Al-Jannah, negeri yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan, menuju negeri yang penuh kesedihan dan musibah? Tidak lain dan tidak bukan, hal itu disebabkan oleh dosa-dosa dan kemaksiatan, dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan apakah yang menyebabkan dikeluarkannya iblis dari kerajaan langit sehingga dia menjadi dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi makhluk yang terlaknat? Tidak lain dan tidak bukan, hal itu dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Dan apakah yang menyebabkan ditenggelamkannya kaum Nabi Nuh alaihissalam? Tidak lain dan tidak bukan, hal itu dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan apa juga yang menyebabkan dibinasakannya kaum Ad dengan angin topan, sehingga jasad-jasad mereka, mayat-mayat mereka seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk? Tidak lain dan tidak bukan, hal itu semua disebabkan oleh dosa-dosa dan kemaksiatan. Kemudian, apakah yang menyebabkan diutusnya suara yang sangat keras kepada kaum Tsamud sehingga memutuskan kalbu-kalbu mereka sehingga mereka menjadi binasa? Tidak lain dan tidak bukan, hal itu dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemudian, apa juga yang menyebabkan diangkatnya negeri kaum Lut, kemudian dibalikkan negeri tersebut ke atas mereka sehingga bagian atasnya menjadi di bawah, kemudian diikuti dengan hujan batu yang membinasakan mereka? Tidak lain dan tidak bukan, hal itu dikarenakan kemaksiatan dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Demikian pula, apakah yang menyebabkan diutusnya awan sebagai azab kepada kaum Syu'aib yang menghujani mereka dengan api yang menyala-nyala tidak lain dan tidak bukan. Hal itu dikarenakan dosa atau cerita kemaksiatan yang mereka lakukan. Demikian pula, apa yang menyebabkan ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya di lautan, tidak lain dan tidak bukan. Hal itu dikarenakan dosa atau cerita kemaksiatan yang mereka lakukan. Inilah beberapa contoh dampak negatif akibat yang ditimbulkan oleh dosa-dosa kemaksiatan yang telah menimpa umat-umat yang sebelum kita. Kemaksiatan menjadi sebab mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabiyah Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati, ammahumullahu bi'adzabin min 'indih." Apabila telah nampak kemaksiatan-kemaksiatan di umatku, maka Allah akan menimpakan azab kepada mereka secara menyeluruh. Fakultu, maka aku mengatakan, yakni Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, amma fihim yawma idzin unasun salihun?" Wahai Rasulullah, tidakkah ada di tengah-tengah mereka pada waktu itu orang-orang yang salih? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bala, tentu. Di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang salih." Fakultu, maka aku mengatakan, yakni Ummu Salamah, "Fa kaifa yusna'u bi ulaik?" Maka bagaimana mereka diperlakukan? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yusibuhum ma asaban nas, thumma yasiruna ila maghfirati minallahi waridwani." Akan menimpa mereka, orang-orang saleh tersebut, apa yang menimpa manusia secara keumuman. Kemudian mereka, orang-orang saleh tersebut, akan kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati dari dosa-dosa kemaksiatan, sehingga kita tidak menjadi seperti orang-orang yang sebelum kita, yang mereka menerima azab, yang mereka ditimpa oleh azab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa kemaksiatan yang mereka lakukan. Janganlah kita menganggap kecilnya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Akan tetapi, hendaknya kita melihat siapa zat yang kita maksiati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berkata Bilal bin Sa'ad rahimahullah taala, "La tangdur ila sigharil ma'siyah, walakin ingdur man asaitah." Janganlah engkau melihat kepada kecilnya kemaksiatan yang engkau lakukan. Akan tetapi, hendaknya engkau melihat siapa zat yang kau maksiati, yakni Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dunihi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Dosa-dosa dan kemaksiatan memiliki banyak sekali dampak negatif. Baik dampak negatif tersebut menimpa kepada kalbu seseorang, baik ataukah menimpa kepada jasad seseorang. Di antara dampak atau efek negatif dari dosa-dosa kemaksiatan adalah dosa-dosa kemaksiatan akan menghalangi seseorang dari ilmu. Dikarenakan ilmu adalah cahaya, sementara kemaksiatan itu adalah kegelapan. Oleh karena itu, tatkala Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala melihat kecerdasan yang ada pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tudfiha bi zulmatil ma'siyah. Sesungguhnya aku telah melihat bahwasanya Allah SWT telah menancapkan kepada kalbu, dalam kalbumu cahaya, yakni ilmu. Fala tudfiha bi zulmatil ma'siyah. Maka janganlah engkau memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Demikian pula berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, syakautu ila waki'in su'a hifzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi'annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku pernah mengeluh kepada waki' tentang jeleknya hafalanku. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau menjelaskan kepadaku bahwasanya ilmu ini adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka barang siapa yang senantiasa bermaksiat kepada Allah SWT, maka kalbunya akan tertutup dengan kegelapan dari maksiat tersebut, sehingga dia akan terhalang dari ilmu. Demikian pula di antara dampak negatif dari ilmu, dari kemaksiatan, bahwasanya kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Berkata sebagian salaf, inna min uqubati sayyiati as-sayyi'ata ba'daha wa inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Sesungguhnya di antara akibat dari kejelekan adalah kejelekan berikutnya, dan di antara pahala dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemaksiatan tersebut akan menyeret pelakunya untuk melakukan kemaksiatan yang berikutnya. Kemudian di antara efek negatif dari kemaksiatan, bahwasanya kemaksiatan tersebut akan mewariskan kehinaan. Dan ini merupakan kepastian, dikarenakan kemuliaan itu ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'an." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka hanya milik Allah lah kemuliaan seluruhnya. Maka barang siapa yang menginginkan kemuliaan, hendaknya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menginginkan kehinaan, maka dia akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara doa salaf, di antara doa yang sering dipanjatkan oleh salaf adalah Allahumma aizzani bi ta'atik wa la tudzillani bi ma'siyatik. Ya Allah, muliakanlah aku dengan menaatimu, dan janganlah engkau menghinakanku dengan bermaksiat kepadamu. Berkata Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, ra'aitu dzunuba tumitul quluba, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa yurithu dzulla idmanuha watarkul ma'asi hayatul kulubi wa khairun linnafsika isyanuha. Aku melihat dosa-dosa itu akan mematikan kalbu dan akan mewariskan kehinaan dengan menekuni kemaksiatan tersebut dan meninggalkan kemaksiat, dan meninggalkan kemaksiatan adalah kehidupan kalbu, dan meninggalkan kemaksiat kemaksiatan dan meninggalkan kemaksiatan itu adalah kebaikan bagi jiwamu. Kemudian di antara efek negatif yang lain dari kemaksiatan, bahwasanya kemaksiatan akan melemahkan kalbu seseorang dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalbu seseorang yang berbuat maksiat akan senantiasa terkait dengan kemaksiatan, sehingga dia senantiasa akan melakukan kemaksiatan dan dia akan enggan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keadaan ini merupakan keadaan yang sangat berbahaya bagi seorang hamba. Dia akan jatuh ke dalam kebinasaan. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan taufik kepada kita untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa, dan memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.